Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tolibatkan yang terutama. Nah, atau dibalik rafa menggunakan alif fa'il bila rumah tauhid rafa dengan menggunakan alif juga karena bulhak dibutuhkan nah syaratnya untuk mengetahui atau dibatari fa'il rafa dengan alif dibutuhkan nah kiltawa tauhid rafa dengan alif bulhak dibutuhkan nah ra'aitu at-talibain ilayhima ra'aitu at-talibatain ilayhima at-talibain maf'ul bih nasab dengan ya pada mudhanna ilayhima taukid nasab dengan ya karena mulhaq bil mudhanna atau dibatain nasab dengan ya misalnya kirtai tiba taukir nasab dengan dia karena berhak berbusana maratu putani bain bilai tiba maratu putani bain kirtai tiba atau dibain bacur berhafi tanda jatnya ya karena busana bilai tiba taukir ada jarnya ya karena berulang musanna ketika pula atau di partai dan kiltai lima karena tidak dipakar ia sedaunya pada tahun zaman al-alifah waktu kembali bilhafal al-asiyah al-mudadah al-alif adapun jika fi'la sama fi'la itu dibutuhkan oleh sedohir maka tetap menggunakan alifnya dan i'rabnya dengan harokat asal mukadar dan alif nahwu jaa fi'la atau bain wal kilta atau libatain perhatikan bismillah atau libatain atau libatain isim dhamir bukan isim dhamir maka kila sama kila tetap pada alifnya ini rafa dengan dhamma atau kodar pada atas alif ada pun isim dhamir ini yang jadi kita boleh ya ra'aitu kila libatain wa kila libatain ya ilai tetap pada alif di sini maf'ul bih nasab dengan tasal kerja di atas alif maratu bikil atau libain wakil atau libain alif pergantian tetap di sini dia al-majur bil harfi di atas alif ya nah tasal kerja pada tasal alif jadi yang termasuk mulfakbi ialah kilat sama kilta yang butuh pada isim dhamir ya kalau butuh pada isim dhamir i'rabnya seperti isim maksur yakni dengan harokat kerja kerja tersebut baik rafa nasab ataupun jar nah Rabi'ah Nadani Bilhamzah Qoblata Waliyah Bantuan Bidjas Di mana Zatai Wa Jintani Bihar Bilhamzah Orang seperti ya Isnan dari tadi yang kira sama kira Isnani Wasnatani Wasnatani Mutlakan Ayin Sawahu Budi Fatiha Dobi Allah Termasuk Tuhan Mutlakan Ialah Isnani Isnatani Dan Fintani Mutlakan Syah Mutlakan Apa Syah Baik dimutuskan pada isim domir atau tidak bisa mengikuti Ramadhan. Contoh lagu jadinya rumah wasada rumah wasada rumah rai jurna lima wasada lima wasada lima maratu jurna maratu jurna lima wasada lima atau dibalikkan atau dibatalkan atau itu telah dibayar di sini atau Allah Ta'ala Al-Islam ini yang bisa saya sampaikan. dan kalian juga bersiap-siap membuktikannya di hari Selasa. Ya. Kalau kami sesungguhnya siap, kami sesungguhnya akan bertanya yang akan diantar. Kami sebisa belum kami sadar dan sebagainya. Nah, persiapan DP, persiapan DP. Nah, barang itu besar saya atas awal dan perhatiannya. Subhanallah, Allah berhenti. Tersebut adalah jelas dan tersebut.